Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada bab yang ke-32 yang berbicara tentang salah satu jenis ibadah hati yang sangat agung, yaitu al-khawfu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu atau takut adalah ibadah hati yang sangat agung, yang memiliki buah atau keutamaan yang sangat tinggi. Di antaranya adalah menjadikan sebab seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mendapatkan dua surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang mulia, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang dia takut terhadap kedudukan Rabb-nya maka dia mendapatkan dua surga. Kemudian di antaranya pula keutamaan dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah salah seorang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tatkala dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana Rasulullah mendegaskan ada 7 kelompok manusia yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun talabathu imra'atun, yaitu seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, ya sesungguhnya saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi bagi orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selayaknya bagi diri kita untuk senantiasa menanamkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama, min asbabil husulil khafi wal khasyati minallah, di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa menanamkan rasa khauf, rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syaikh Shalal Fauzan, ya beliau mengatakan yang pertama di antaranya adalah mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tadakkuru 'azamatillahi wa jalalihi. Jadi seseorang selalu mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha agung, yang maha besar, yang memiliki adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang bermaksiat kepada dirinya. Wa annahu shadidul 'iqabi 'azizu dzuntiqami liman asahu. Jadi di antara sebab seseorang menanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah dia selalu mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha agung, yang maha mulia, yang tidak layak untuk dimaksiati. Sebagaimana yang nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam babnya, di dalam kitabnya Kitab Tauhid, yaitu bab yang terakhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang kerdil, yang tidak layak untuk memiliki sifat sombong, yang seharusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah atsar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan mas samawati wal ardin, tidaklah langit dan bumi fi kafi rahmani, yang nanti digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ka khardalatin, kecuali seperti sebuah biji yang sangat kecil yang berada di salah satu genggaman kalian. Jadi Ibnu Abbas menggambarkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 nanti Allah genggam, ya ibarat seseorang dia menggenggam sebuah biji yang sangat kecil, Sebuah biji yang sangat kecil itu diibaratkan adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Hal ini menunjukkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau langit diibaratkan, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh diibaratkan sebuah biji yang sangat kecil yang kita genggam, ya, lalu bagaimana dengan diri kita? Dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada apa-apanya. Maka orang yang selalu mengingat akan hal ini, tentunya dia akan merasa selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, yang tidak layak bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tadakkurul qabri wa dhulumatihi wal qiyamah, yaitu selalu mengingat akan kuburan dan gelapnya kuburan, dan mengingat hal-hal yang terjadi pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, wa kafa bil mauti mau'idhatan, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau kita ya benar-benar mengingat kuburan, alam kubur yang pasti kita akan melaluinya, yang nanti di alam kubur kita akan mendapatkan fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir tentang pertanyaan man rabbuka, siapakah Rabbmu, wa man nabiyuka, siapakah nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, yang setiap manusia, setiap kita akan ditanya tentang tiga perkara ini oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang nanti menjadi pertanyaan diri kita, apakah kita mampu menjawab tiga pertanyaan kubur ini sehingga kita layak mendapatkan nikmat kubur, ataukah sebaliknya kita termasuk dari orang-orang yang tidak mampu menjawab tiga pertanyaan kubur ini sehingga kita berhak untuk mendapatkan adab kubur. Apalagi kuburan adalah merupakan alam yang sangat gelap, dinamakan dengan alam barzah, alam yang memisahkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, kalau kita bayangkan, diumpamakan oleh seorang ustaz yang pernah ana ngaji kepada beliau, beliau mengatakan, mengibaratkan seandainya kita di dunia ini dimasukkan ke sebuah kamar mandi yang sangat gelap, kemudian juga ditemani dengan seorang yang gila, ya tentu kita tidak akan sanggup tinggal di kamar mandi tersebut dalam keadaan kamar mandi gelap dan ditemani dengan orang gila. Karena nanti di alam kubur, orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, maka kuburannya akan dihempitkan, kemudian dia akan ditemani oleh amalan buruknya. Nanti amalan buruknya akan datang menemaninya. Nanti orang ini berkata, siapa kamu? Wajah kamu membawa keburukan. Kemudian amalan buruk ini mengatakan, saya adalah amalan burukmu sewaktu kamu di dunia, dan saya akan menemanimu sampai hari kiamat. Tentunya kalau kita benar-benar mengingat akan kuburan, mengingat akan kematian, mengingat akan gelapnya kuburan, dan juga kita mengingat kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, tatkala ditiupnya sangkakala yang pertama yang menunjukkan akan hancurnya alam semesta ini, kemudian Allah tiupkan sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring ke padang mahsyar, yang pada saat itu matahari didekatkan 1 mil, dalam keadaan kita telanjang bulat, tidak berpakaian, tidak dikhitan, dalam keadaan tidak bersandal. Ya, selama beribu-ribu tahun lamanya kita menunggu di padang mahsyar. Belum lagi nanti kita dihisab, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu persatu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada di antara dirinya dan antara Allah subhanahu wa ta'ala penterjemah. Jadi kita langsung diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Sanggupkah nanti kita memberikan alasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Belum lagi nanti amalan kita ditimbang yang menunjukkan kedudukan kita nanti di surga ataupun di neraka. Belum lagi nanti kita melewati sebuah jalanan yang sangat tipis, yang sangat berat, yang sangat tajam, yaitu melewati sirat yang bawahnya adalah api neraka. Tentunya kalau kita mengingat akan hal-hal tersebut, ya seharusnya tumbuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersiapkan amal untuk menanti, untuk mempersiapkan, untuk membekali kejadian-kejadian yang akan terjadi yang menimpa kita di alam kubur maupun di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, adalah kaunuhu la ya'lamu, keadaannya yang dia tidak mengetahui, ya barangkali dia tercegah dari taubat tatkala dia melakukan kemaksiatan. Jadi tak tahu seorang dia melakukan kemaksiatan, ketahuilah bahwasanya dia tidak mengerti apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya untuk bertobat atas perbuatan maksiat yang dia lakukan? Karena yang namanya kematian sewaktu-waktu menjemput diri kita. Dan yang namanya taubat ini adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita untuk bertobat atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Maka di antara sebab menanamkan rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan adalah hendaklah dia mengetahui bahwa bisa saja dia terhalang dari taubat karena dia tidak tahu tatkala dia melakukan maksiat apakah Allah memberikan taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-iltija'u ilallahi bidu'a, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut kepada diri kita. Kemudian yang keempat adalah mengetahui pengaruh yang buruk dari perbuatan dosa baik di dunia maupun di akhirat. Dosa sekecil apapun pasti kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang dia melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah, ya sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat ringan, yarah, maka dia akan melihat, maksudnya dia akan melihat balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus mengetahui asar yang sangat buruk terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Wa annaha sababun fi naz'il barakati wa hululil uqubati. Dan yang mana yang namanya perbuatan dosa ini adalah sababun, adalah merupakan sebab diambilnya, dicabutnya barokah dan sebab turunnya al-uqubah, sebab turunnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ya, di antara sebab-sebab Allah menimpakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang terdahulu dengan sebab karena mereka melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang keenam di antara sebab menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi syar'i, itu selalu menuntut ilmu syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat yang mulia, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Jadi sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, itu orang-orang yang berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia mengilmui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang penyair, man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Jadi barang siapa yang dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minallahi akhwaf. Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah, layaklah tatkala Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertutup bagi kita pula untuk selalu belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala beserta kita mengenal athar pengaruh dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan, apa konsekuensinya, kelaziman bagi kita tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nama Allah Al-Azim. Allah adalah zat yang maha agung. Tatkala kita menyadari bahwasanya Allah adalah zat yang maha agung, yang maha perkasa, maka tidak layak bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab untuk menjelaskan bahwasanya al-khawfu ini adalah ibadah, yaitu surat Al-Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itulah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, ay yukhawifukum awliya'ahu. Ay maknanya dan dialah sesungguhnya syaitan yaitu iblis, dialah yang menakut-nakuti kalian dengan perantara kekasih-kekasihnya minal kufar, dari orang-orang kufar. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, takut kepada orang-orang kufar, takut kepada orang-orang musyrikin. Wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Sesal Al-Fauzan, hadhil ayat ba'da qawlihi, ayat ini setelah firman Allah Ta'ala, yaitu alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum faqsawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ayat ini Al-Imran ayat 175, sebelumnya Allah berfirman, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, orang-orang di sini maksudnya adalah orang-orang kafir, tatkala mereka berkata kepada lahum mereka, inan nasa, sesungguhnya manusia, manusia di sini adalah orang-orang musyrikin, kufar Quraisy, qad jama'u lakum, sungguh mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian, faksauhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tatkala Nabi Muhammad SAW ditakut-takuti oleh orang-orang musyrikin, fazadahum imanan, malah bertambah keimanan mereka, bertambah keimanannya Rasulullah dan para sahabat. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan mendapatkan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan kutaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su'un, dan kejelekan tidak menimpa mereka. Wattabau ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Dijelaskan oleh Sesal Al-Fauzan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala terjadinya perang Uhud, ya, yang mana pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan, mengalami suatu ujian yang sangat berat. Di antara mereka sekitar 70 orang dari kaum muslimin mati syahid. Kemudian setelah itu, wansarafal musyrikuna ila Makkah, orang-orang musyrikin kembali ke Mekah. Kemudian orang-orang kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat pun ingin kembali kepada ke Madinah. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan memiliki sebuah rencana untuk kembali menyerang kaum muslimin. Sehingga mereka aradu ayura'ibu al-muslimin, mereka menginginkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Fa'arsalu ilaihim, kemudian mengutus seseorang, yang mengutus seseorang untuk menemui kaum muslimin. Yuhadidunahum, untuk mengancam kaum muslimin. Wayakuluna, dan mereka mengatakan, jadi orang-orang musyrikin mengatakan, innana sanarji'u ilaikum, kami akan kembali kepada kalian. Wanaqdi ala baqiyatikum, dan kami akan menyelesaikan dari sisa-sisa kalian. Karena Abu Sufyan merasa ini peperangan belum selesai. Banyak dari para sahabat yang masih hidup, bahkan Rasulullah masih hidup. Sehingga Abu Sufyan sebelum kembali ke kota Mekah, ingin kembali menyerang kaum muslimin. Ya, setelah terjadinya perang Uhud, sebelum kembali ke kota Mekah, sebelum sampai kota Mekah, berencana untuk kembali menyerang kaum muslimin. Falamma balagho al-khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, tatkala khabar sampai kepada Rasulullah dan kaum muslimin, ya, bahwasanya Abu Sufyan akan kembali menyerang Rasulullah dan kaum muslimin, qalu, maka mereka yaitu Rasulullah dan kaum muslimin mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, perkataan ini adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan oleh kaumnya ke dalam api yang sangat panas dan sangat besar. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Dan perkataan ini pula lah perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat tatkala mereka diancam oleh Abu Sufyan. Ancaman yang seperti ini, lam yu'athiru alaihim hadat tahdidu, tidak sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk keluar. Sementara di antara mereka banyak yang terluka. Dan mereka mengalami kelelahan yang sangat tatkala selesai terjadinya peperangan. Akan tetapi mereka bangkit dengan cepat mereka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazalu fi makanin yuqalu lahu Hamra'ul Asad, dan mereka pun singgah pada suatu tempat yang dinamakan dengan Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad itu macan merah. Yang tadirul musyrikina, mereka menunggu orang-orang musyrikin di tempat tersebut. Falamma 'alimal musyrikuna bi khuruji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asabahum ar-ru'bu. Tatkala orang-orang musyrikin mengetahui akan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah timpakan rasa takut pada diri mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan ma kharaju illa wa fihim quwwah. Mereka mengatakan tidaklah mereka keluar menanti diri kita kecuali mereka memiliki kekuatan. Jadi tatkala Rasulullah diancam oleh Abu Sufyan, yang pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menanti mereka. Mereka tunggu di sebuah tempat dinamakan dengan Hamra'ul Asad. Tatkala orang-orang musyrikin mengetahui keluarnya Rasulullah, maka Allah timpakan rasa takut pada diri mereka. Kemudian mereka mengatakan ma kharaju illa wa fihim quwwah. Tidaklah mereka keluar kecuali mereka memiliki kekuatan. Faharabu ila Makkah. Wa alqallahu ar-ra'ba fi qulubihim. Maka akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Allah lontarkan, Allah tanamkan rasa takut pada hati-hati mereka. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, kenapa Allah lontarkan rasa takut terhadap hati-hati mereka? Lamma shadaqal muslimuna. Ya, tatkala orang-orang muslimin membenarkan janji Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wasabaru, dan mereka bersabar, watawakkalu ala Allah, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ancaman yang diberikan oleh orang-orang musyrikin sama sekali tidak memberikan pengaruh pada diri mereka. Maka dijelaskan bahwasanya di antara faedah kaum muslimin tidaklah mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah dari peperangan Rasulullah yang jumlahnya sedikit dari kaum muslimin, sementara orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar dengan jumlah yang sangat banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada diri mereka. Hal ini disebabkan karena rasa tawakal kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah tatkala kaum muslimin bersandar kepada banyaknya pasukan perang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Itu tatkala terjadinya perang Hunain, pada awal-awal perang Hunain kaum muslimin kocar-kacir. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira, dan sungguh Allah telah menolong kalian pada medan peperangan yang sangat banyak. Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada hari Hunain id a'jabatkum kathratukum, tatkala kalian bangga dengan banyaknya diri kalian, falam tukni ankum syai'an, maka yang demikian itu sama sekali tidak memberikan tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, dan bumi yang sangat luas itu berubah menjadi apa, sempit bagi kalian. Hal ini kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Disebabkan apa? Disebabkan karena pada saat itu kaum muslimin banyak di antara mereka yang bersandarnya bukan kepada Allah tapi bersandar kepada banyaknya pasukan. Jadi kalau kaum muslimin ingin mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus membersihkan ya diri mereka dari kesyirikan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut pada diri seseorang disebabkan karena kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, orang yang melakukan kesyirikan, mereka akan ditanamkan rasa takut kepada rasa takut terhadap musuh-musuh mereka. Hal inilah Allah tegaskan di dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 151. Allah berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Sanulqi, akan dilontarkan fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba, pada hati-hati orang yang kafir, ar-ru'ba, rasa takut. Sebabnya apa? Bima asraku billahi, dengan sebab karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa takut pada hati orang-orang musyrikin. Hal ini disebabkan karena kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Allah berfirman, ya, lam yamsas fanqalibu bi ni'mati minallah, maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah rajau ilal Madinah, mereka kembali ke kota Madinah dalam keadaan selamat, dalam keadaan mendapatkan ghanimah berupa pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, dan kejelekan tidaklah menimpa mereka, bahkan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Wattaba'u ridwanallahi, dan mereka mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikum syaitan, yang demikian, sesungguhnya demikian itulah syaitan. Asy-syaitan al-muradu huna iblis. Dan syaitan yang dimaksud di sini adalah iblis laknatullah alaihi, yang dia adalah merupakan ra'sul kufri, kepalanya kekafiran. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu, yukhawifu ini ada kalimat yang dibuang yang takdirnya adalah kum ini kembalinya nanti kepada Rasulullah dan para sahabat, ay yukhawifukum bi awliya'ihi minal musyrikin. Makna dari firman Allah yukhawifu awliya'ahu ay yukhawifukum, iblis menakut-nakuti kum kalian, yaitu Rasulullah dan para sahabat, awliya'ahu ay bi awliya'ihi minal musyrikin, dengan perantara aulia-aulia syaitan dari orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum," maka janganlah kalian takut kepada mereka, takut kepada orang-orang kufar Quraisy, "wa khafuni," dan takutlah kepadaku, "in kuntum mu'minin," jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ini syahid dari ayat yang mulia ini, "wa khafuni in kuntum mu'minin." Dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya khauf itu adalah ibadah dari dua sisi. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni. Kaidahnya segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai, dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Sebagaimana definisi ibadah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, ya, adalah setiap nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Dan untuk kita mengetahui sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridhoi, adalah sesuatu itu Allah perintahkan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, maka sesuatu tersebut menunjukkan adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Jadi syahid yang pertama adalah firman Allah, wa khawfuni. Yang kedua adalah in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Di sini Allah menjadikan takut sebagai syarat keimanan. Tatkala takut dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan takut adalah ibadah. Ya, di sini Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian orang-orang yang beriman, maka takutlah kepadaku. Allah jadikan takut kepada dirinya sebagai syarat keimanan. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai syarat keimanan menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Maka tatkala takut ini adalah ibadah, maka wajib bagi kita untuk menyerahkan rasa takut yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memalingkan takut yang ibadah ini kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Sudah berlalu pembahasan kita tentang macam-macam takut, diantaranya adalah takut yang ibadah dan takut yang syirik. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dijelaskan bahwasanya fi hadil ayah, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memuji atas orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati di antara ciri-ciri ya orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah mensifati dengan sifat yang sangat tinggi. Di antaranya di sini Allah sifatkan dengan tiga sifat. Yang pertama adalah amanu billahi wa sadaku billiqaihi. Jadi di antara ciri sifat orang-orang yang dia memakmurkan masjid, yang Allah memuji orang ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 18, yang pertama adalah amanu billahi wa sadaku billiqaihi. Itu orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan membenarkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amana billahi wal yawmal akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir. Yaitu orang yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada yawmil akhir. Ini sifat yang pertama di antara sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua adalah waqamus salata wa atuz zakah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yang menunaikan atau menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Salat, mereka salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang mana apabila orang-orang ini benar-benar salat dengan salat yang benar, maka orang yang seperti ini dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila ada orang yang masih yang salat akan tetapi masih berbuat kekejian dan kemungkaran, maka salatnya perlu ditanya-tanyakan. Apakah benar dia benar-benar salat sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Karena orang yang benar-benar salat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan, maka dia akan berbuah dengan buah yang sangat manis, yaitu dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang seperti ini, syaitan benar-benar akan berputus asa untuk menyesatkannya. Sebagaimana mungkin yang pernah dijelaskan tatkala menjelaskan bab babu maja'ana ba'da hadil umma ya'budul awthan, bab penjelasan bahwasanya sebagian dari umat ini akan ada yang beribadah kepada berhala. Yang mana bab ini didatangkan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab untuk membantah sebagian orang-orang Islam ya, yang mereka adalah orang-orang yang suka beribadah di kuburan, menjadikan para wali sebagai sesembahan mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya kesirikan ini tidak akan terjadi pada umat Islam. Ya, kesirikan tidak akan terjadi pada umat Islam. Maka Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab mendatangkan bab untuk membantah keyakinan mereka. Yang mana orang-orang yang seperti ini, mereka berdalil dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, inna syaitana aisa ayabuduhu al-musalluna. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Ini diantara dalil yang dijadikan dalih ya oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang yang dia menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi melakukan amalan-amalan kesyirikan, yang memiliki keyakinan bahwasanya yang namanya kesyirikan tidak akan terjadi pada umat Islam ini. Umat Islam ini maksum, terjaga dari kesyirikan. Mereka berdalih dengan dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini dalilnya, ini adalah dalil yang tidak tepat. Karena dalil tersebut Rasulullah hanya mengabarkan keadaan iblis ya tatkala terjadinya Fathul Mekah, yang pada saat itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, sehingga akhirnya yang iblis tatkala melihat kejadian tersebut pada Fathul Mekah, tatkala Islam benar-benar jayanya, kemudian manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kemudian iblis dia berputus asa. Ya, dia merasa bahwasanya dia tidak akan disembah lagi di muka bumi ini oleh orang-orang. Ya, kemudian pada saat itulah Rasulullah mengabarkan keadaan iblis tatkala terjadinya Fathul Mekah. Ya, yang mana hadis ini tidaklah menunjukkan kaum muslimin, orang-orang Islam maksum dari kesyirikan, terjaga dari kesyirikan. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, kalau tidak salah, anggaplah bahwasanya iblis ini benar-benar berputus asa, menyesatkan orang Islam ke dalam kesyirikan, tapi tidak kepada semua orang Islam. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul bersabda, inna syaitana aisa ayabuduhu al-musalluna. Syaitan itu berputus asa untuk disembah oleh al-musalluna, orang-orang yang sholat, ahlu sholat. yang dia benar-benar sholat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang mana Allah sudah menegaskan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan kekejian yang paling keji dan kemungkaran yang paling mungkar adalah apa? Kesyirikan. Maka orang-orang yang benar-benar dia sholat dengan sholat yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, diantaranya adalah kesyirikan. Pada orang yang seperti inilah syaitan berputus asa. Kemudian yang ketiga, diantara sifat orang-orang yang memakmurkan masjid, yang menjadi syahid dari pembahasan kita adalah akhlasulillahi khasiyah. Mereka mengikhlaskan kepada Allah rasa khasiyah. Walam yakhsa illallah. Walam yakhsa illallah. Sebagaimana kaidah, apabila ada huruf nafi, ya, kemudian setelah itu datang huruf illa isbat, menunjukkan yufidul hasr wal qasr. Walam yakhsa illallah. Dan tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah, walam yakhsha illallah, dan tidaklah dia takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu amalan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Jadi syahid dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan khasyah atau khauf adalah ibadah adalah walam yakhsha illallah, yang ini menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan bahwasannya takut atau khasyah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suatu kaidah, apabila ada suatu amalan yang dia wajib hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kalau ibadah, maka wajib ditujukan kepada Allah semata dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang ketiga, yaitu surat Al-Ankabut ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah." Wa minan nasi, dan sebagian manusia, ai minal munafikin, yaitu dari orang-orang munafik. Jadi ayat ini turun terkait dengan orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran mereka. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amana billah, dan sebagian dari manusia, yaitu orang-orang munafik, dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, ay yaqulu mujarradan qaul, yaitu mereka hanya sekedar berkata di lisan saja, mengaku bahwasanya mereka beriman kepada Allah, ma laisa lahu haqiqah, padahal tidak ada hakikatnya, karena hati mereka adalah dipenuhi dengan kekufuran. Fa idza udhiya fillahi, apabila dia diuji mendapatkan rintangan dengan sebab keimanan dia kepada Allah, dalam artian idza ja'al imtihanu bisababil imani billah, apabila datang suatu ujian dengan sebab keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengatakan amanna billah, orang yang mengatakan kami beriman, niscaya Allah akan uji keimanan dia, untuk menampakkan apakah benar pengakuan dia beriman kepada Allah ataukah dusta. Allah berfirman, ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja, mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Jadi orang yang dia mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ayusoba bil adha, ima dia mendapatkan ujian, mendapatkan rintangan. Minal kufari, dari orang-orang kufar. Wal munafikin, atau dari orang-orang munafik, atau dari orang-orang fasik. Kalau kita mengaku kita beriman, maka otomatis kita akan mendapatkan ujian. Kita akan diuji oleh orang-orang kufar. Mungkin mereka menyakiti kita. Orang-orang munafik atau orang-orang fasik. Atau orang-orang yang mungkin tidak senang dengan madhab kita, manhaj kita. Fa'in sabara wa thabata ala iman. Apabila dia sabar dan dia tetap di atas keimanan, kemudian dia menanggung rintangan, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada dalilun ala sidki imanihi. Maka ini adalah dalil akan benarnya keimanan orang tersebut. Jadi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan uji. Ya, kalau dia tetap di atas keimanan, dia tetap menanggung ujian tersebut, ya, di dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah merupakan benarnya pengakuan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma in harafa wa dhahaba ma'al fitnah fa inna hadha dalilun ala nifaqihi. Apabila dia berpaling, kemudian dia pergi bersama fitnah, mengikuti fitnah, maka yang seperti ini adalah dalil akan kenifakan yang ada pada dirinya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan firman Allah, fa idza udhiya fillah, yaitu apabila orang ini diuji oleh Allah, mendapatkan ujian, ya, dengan sebab dia mengaku bahwasanya dia beriman kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, maka orang ini, orang munafik ini, dia menjadikan fitnahnya manusia, dia jadikan gangguan manusia atas dirinya. Tatkala dia mengaku beriman, Allah uji dia. Manusia-manusia yang tidak suka dengan orang yang beriman, maka akan menyakiti orang ini. Tatkala orang munafik ini, ya, dia mendapatkan adza, mendapatkan rintangan dari orang yang lainnya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia jadikan fitnah manusia ini seakan-akan seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik, dia menyamakan antara adab Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan manusia. Sementara yang namanya adab Allah dengan gangguan manusia, ini adalah suatu perkara yang sangat beda. Farkun azimun, perbedaan yang sangat besar. Kenapa? Li'anna fitnatan nasi za'ilatun. Karena fitnah manusia ini za'ilah, akan hilang. Wa khafifatun, dan namanya fitnah manusia, gangguan manusia, khafifah, suatu yang sangat ringan. Bi khilafi adabilah, beda dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami tatkala kita awal-awal mengenal madhab manhaj yang sahih ini. Ya, tentunya ada rintangan, mungkin dari keluarga kita sendiri, dari paman kita, dari tetangga kita, mungkin terkadang ada di antara kita yang dimusuhi. Mungkin di antara kita mungkin ada yang diusir, atau bahkan mungkin ada yang diancam untuk dibunuh. Dan ini terjadi. Ya, pada sebagian kita yang dia tatkala kenal manhaj salaf, manhaj yang benar, dia mendapatkan rintangan. Dan ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kokoh tidak? Kalau dia menjadikan ancaman tersebut adalah seperti azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Sementara kita ketahui bahwasanya yang namanya azab manusia, fitnah manusia, gangguan manusia ini za'ilatun, kata Syaikhul Fauzan, sesuatu yang akan hilang, kemudian sesuatu yang sangat ringan kalau dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa inna adzaballahi syadidun wa bakin wa mustamirun, sesungguhnya azab Allah itu syadid, sangatlah kuat, sangatlah keras dan tetap, kemudian senantiasa. Ya, kalau kita sudah berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berjenggot, kemudian tidak isbal, kemudian dapat gangguan, diancam tidak akan dibiayai mungkin kuliahnya ataupun yang semisalnya, ini adalah merupakan cobaan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap kokoh tidak di atas keimanan kita? Kalau kita menjadikan hal tersebut seakan-akan kita mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah menyamakan suatu perkara yang sangat jauh perbedaannya. Sebagaimana yang kita ketahui dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan bahwasanya manusia ini, ya, tidaklah akan mungkin bersabar terhadap azab Allah Subhanahu wa taala berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Ini syahid dari ayat yang mulia ini adalah, ya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, yang mana dia itu orang munafik tersebut menjadikan fitnah manusia, gangguan dari manusia, seperti azab Allah. Ai maknanya anna yakhsan nasa wa la yakhsallah. Bahwasanya orang ini berarti takutnya kepada manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menjadikan fitnahnya manusia, gangguannya manusia ini seperti adab Allah, berarti dia takut kepada manusia. Dia takut terhadap gangguan manusia dan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sebab inilah, ya, orang tersebut mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya, buah hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Hanya saja hadis ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah hadis yang dhaif, yang diriwayatkan oleh Abu Na'im fil Hilya dan diriwayatkan oleh Baihaqi. Akan tetapi dijelaskan beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau menyebutkan hadis yang dhaif, tidaklah beliau membawakan hadis yang dhaif di dalam kitab beliau ini, Kitabut Tauhid, kecuali di dalamnya ada penguat, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Jadi memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini membawakan beberapa hadis yang dhaif, di antaranya hadis ini. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya Allah yadhkurul haditsa ad-dhaif illa idza kana lahu ma yu'ayyiduhu. Tidaklah beliau menyebutkan hadis yang dhaif kecuali apabila hadis yang dhaif tersebut ada penguatnya, baik dari ayat maupun dari hadis. Sehingga insyaallah bisa kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Dan yang menguatkan hadis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kita bacakan, yaitu wa minan nasi may yaqulu amana billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatin nasi ka'adzabilah. Ini adalah penguat dari hadis yang kita akan jelaskan, yaitu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min dha'fil yakin. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan, di antara lemahnya keyakinan, yang mana yakin ini huwa a'la darajatil ilmi, ya, tingkatannya di atas ilmu. Yakin tingkatannya di atas ilmu, yaitu keilmuan yang tidak dihinggapi keraguan sedikit pun. Ini al-yakin. Kalau seorang berilmu terhadap sesuatu hanya sekedar ilmu, terkadang mungkin dia ada sisi keraguan. Tapi kalau yakin ini keilmuan yang menafikan keragu-raguan. Oleh karena itulah di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang 7, yang pertama adalah al-ilmu dan yang kedua adalah al-yakin. Kalau berilmu saja tidak cukup, tapi dia harus yakin. Maksudnya, tatkala dia mengilmui akan kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin 100%, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Di sini Rasulullah menjelaskan di antara sifat yang menunjukkan lemahnya keyakinan yang ada pada orang tersebut. Yang pertama adalah anturdiyan nasa bisakhatillah, yaitu engkau mencari ridhonya manusia yang menyebabkan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min dha'fil yakin. Ini di antara sifat, ya, yang menunjukkan lemahnya keyakinan yang ada pada seseorang, dia mengharapkan ridhonya manusia yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Dia menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia mencari ridhonya manusia yang menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, faman ardon nasa, barang siapa yang mencari ridhonya manusia yang menyebabkan Allah murka kepadanya, ya, maka hal ini menunjukkan lemahnya keimanan yang ada pada dirinya. Ya, dia mencari ridhonya manusia sehingga dia melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena mengharapkan ridhonya manusia. Fahada min dha'fil yakin. Hal ini menunjukkan akan lemahnya keyakinan yang ada pada orang tersebut. Karena seandainya kalau keyakinan dia kuat, lakanal al-aqasu, niscaya akan kebalikannya, yaitu dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun menyebabkan manusia murka kepada dirinya. Namun apabila dia mencari ridhonya manusia yang menyebabkan Allah murka kepadanya, hal ini menunjukkan lemahnya keimanan yang ada pada dirinya. Maka kebalikannya, orang yang menunjukkan keyakinan yang kuat adalah dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun manusia murka kepada dirinya. Karena yang namanya ridhonya Allah suatu perkara yang pasti kita dapatkan. Tapi yang namanya ridhonya manusia adalah suatu perkara yang mustahil. Tidak mungkin, ya, manusia itu semuanya ridho kepada kita. Ya, kalau kita mencari ridhonya manusia, tentu kita tidak akan dapat. Kalau kita menjadi orang baik-baik, tentu orang yang tidak baik tidak ridho kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, ya, tentu orang yang baik-baik tidak ridho kepada kita. Intinya orang yang mencari ridhonya manusia adalah suatu perkara yang mustahil. Tidak mungkin dia dapatkan. Tapi kalau dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu perkara yang yang pasti. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang menunjukkan akan lemahnya keyakinan yang ada pada diri seseorang adalah wa antahmadahum ala rizqillah. Itu Anda memuji mereka atas rizki Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, ai wa min dha'fil yakin, di antara lemahnya keyakinan yaitu apabila Anda memuji manusia atas rizki Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'aka rizqun wa ja'aka khairun, apabila datang rizki kepada kamu, kebaikan datang kepada kamu, maka kamu menyandarkan rizki tersebut kepada manusia dan memuji manusia. Padahal yang memberikan rizki tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab si fulan, yang pertama kali dia puji adalah fulannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan lemahnya keimanan yang ada pada dirinya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuknya sangatlah banyak, sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas terkait masalah bab ya ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka menetapkan nikmat dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. Mereka dapat nikmat dari Allah kemudian mereka mengingkarinya. Dijelaskan oleh Al-Mujahid, ya muridnya Ibnu Abbas, yaitu seperti seorang mengatakan hadza mali waristuhu an abai. Harta ini saya dapatkan dari warisan bapak saya. Berarti dia tatkala mendapatkan nikmat, langsung dia sandarkannya kepada sebab, memuji sebab tersebut, bukan memuji Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu, kata Syaikhul Fauzan, yang wajib adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji manusia. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita rizki, bukan manusia tersebut. Manusia itu hanyalah sebagai sebab. Ya, akan tetapi tetap kita wajib berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar sebab saja. Sekedar manfaat yang telah diberikan kepada dia, ya. Yang hakikatnya dia ada ini merupakan Allah jadikan suatu sebab ya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita lakukan adalah pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tersebut. Kemudian wajib juga bagi kita untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Karena dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ya, barang siapa yang dia telah berbuat kebaikan kepada kamu, kepada kalian, maka balaslah. Fa ilam tajidu ma tukafi'u fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta turau an qad kafa'tumuhu. Apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas perbuatan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakanlah. Jadi kewajiban kita tatkala kita mendapatkan nikmat, yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru kita berterima kasih, bersyukur kepada orang tersebut. Kemudian kita berusaha untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka kewajiban kita adalah mendoakan orang tersebut, ya, sampai kita melihat bahwasanya kita memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut. Tapi yang pertama kali yang kita lakukan tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah dengan sebab seseorang adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji sebabnya. Ya, apabila dia memuji sebab, ya, memuji seseorang yang dengan perantaranya dia mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia puji orang tersebut, maka hal ini menunjukkan min dha'fil yakin, lemahnya keyakinan yang ada pada diri seorang. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang yang lemah keyakinannya adalah wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Yaitu kalian atau kamu mencela mereka atas sesuatu yang Allah tidak memberikannya kepada kamu. Itu tatkala kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari perkara dunia, maka janganlah kita mencela manusia. oh dengan sebab si fulan saya begini dan begitu, dengan sebab si fulan saya rugi, ataupun yang semisalnya kita mencela manusia. Ya. Dikarenakan yang namanya rizki Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah menghendaki, maka kita akan mendapatkan rezeki kita. Tapi jika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang memang tidak Allah takdirkan kita memilikinya. Yang intinya bahwasanya rezeki itu adalah biadillah, berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dengan sebab seseorang, maka janganlah kita mencela orang tersebut. Karena hakikatnya tatkala kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, kemungkinan ada dua sebab. Yang pertama, mungkin kita ini adalah orang yang kurang di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah haramkan sesuatu tersebut pada diri kita dengan sebab dosa atau maksiat yang kita lakukan. Atau yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menahan sesuatu yang kita inginkan terkait dengan dunia, limaslahatika, tujuannya adalah untuk kemaslahatan dirinya. Bisa jadi kalau Allah berikan orang ini apa yang dia inginkan, ini memberikan mudarat pada dirinya, tapi Allah sayang pada orang ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menahan apa yang diinginkan orang ini. Allah tahan, Allah tidak berikan, karena Allah tahu kalau orang ini diberikan sesuatu yang dia inginkan terkait dengan dunia, bisa jadi dia nanti sombong melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mungkin bisnis ataupun yang lainnya, kemudian kita gagal, maka kita lihat mungkin ada dua sebab. Yang pertama, mungkin kekurangan kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah haramkan sesuatu tersebut dengan sebab maksiat yang kita lakukan, atau mungkin Allah mencegah dari kita ini karena Allah sayang kepada kita, yang ini adalah merupakan untuk kebaikan diri kita. Kemudian Rasulullah bersabda, inna rizqallah la yajurruhu hirsun harisin. Sesungguhnya rizki Allah itu tidaklah dapat dipercepat dengan kesungguhan orang-orang yang bersungguh-sungguh, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidaklah dapat digagalkan oleh orang-orang yang membencinya. Yang intinya bahwasanya rizki Allah Subhanahu Wa Taala, manusia rizkinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tatkala kita berumur 120 hari di rahim ibu kita, sudah ditetapkan rizkinya, ajalnya, celaka ataukah bahagia. Ya, yang mana upaya kita, kesungguhan kita di dalam mencari rizki ini tidaklah menyebabkan atau mempercepat rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah Allah takdirkan memang kita tidak diberikan rezeki tersebut, walaupun kita berusaha dengan usaha yang maksimal, kalau Allah sudah takdirkan, tentu Allah tidak akan berikan sudah. Karena memang sudah ditakdirkan rezeki kita segitu. Ya, kemudian wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidaklah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dapat digagalkan oleh orang-orang yang membenci. Allah sudah takdirkan kita memiliki rezeki sekian. Kita melakukan suatu usaha, ada orang-orang yang tidak suka dengan usaha kita. Ya, dia benci dengan kita. Dia menggunakan berbagai macam cara agar usaha kita gagal. Tapi Allah sudah takdirkan, Allah memberikan kita rezeki, usaha kita berhasil. Maka orang-orang tersebut tidaklah mungkin menggagalkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan terkait dengan rezeki yang Allah telah tetapkan pada diri kita. Yang hal ini diambil suatu faedah oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya hakikat tauhid yang ada pada diri seseorang adalah dia bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia meyakini bahwasanya manusia dan usahanya ini adalah merupakan sebab. Sehingga orang ini kalau dia meyakini bahwasanya usaha itu yang dia lakukan ini adalah hanya sebab semata, dan yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang keberapa ini? Kelima yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kita masuk pada dalil yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas, barang siapa yang dia mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala bisakhatin nas, yang menyebabkan manusia murka kepadanya, radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas, maka balasannya Allah akan ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah jadikan manusia pun akhirnya ridho kepada dirinya. Suatu kaidah yang sangat agung yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mencari ridhonya Allah yang secara kasat mata, ya ini menyebabkan manusia pada murka, maka Allah balas. Apa balasan Allah? Radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya, wa ardo anhun nasa, dan Allah akan jadikan manusia pun ikut ridho kepadanya. Tapi sebaliknya, wa minal tamasa, wa manal tamasa, dan barang siapa yang mencari ridhonya manusia, ridho nasi, bisakhatillah, yang menyebabkan Allah murka kepadanya, maka balasannya sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa askhata alaihin nasu, dan Allah pula akan menjadikan manusia murka kepada orang tersebut. Al-jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini ada kisahnya, yaitu tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan, tatkala beliau menjadi seorang khalifah, ya, beliau menulis surat kepada Ummul Mukminin untuk meminta nasihat kepada Aisyah. Karena kan beliau tahu, ya, bahwasanya Aisyah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di sisinya memiliki ilmu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Kemudian beliau Muawiyah meminta nasihat kepada ibunda Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sabda Rasulullah dengan mengatakan, assalamualaikum amma ba'du, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Ya, saya telah mendengar bahwasanya Rasulullah telah bersabda, manil tamasa ila akhir. Hubungan bab, ya, hadis ini dengan bab, ya, tatkala hadis ini menunjukkan akan haramnya meninggalkan sesuatu ketaatan karena takut kepada manusia dan mengharapkan ridhonya manusia. Nah, ini wajibnya bagi kita untuk hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut kepada manusia. Fawaid hadis yang dapat kita ambil, yang pertama adalah wajibnya mengedepankan ketakutan kita kepada Allah dibandingkan ketakutan kita kepada manusia, dan wajibnya kita mendahulukan ridhonya Allah dibandingkan ridhonya manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwasanya tatkala kita mendahulukan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan buah yang sangat bagus sekali, buah yang sangat mulia, yaitu kita mendapatkan keriduan Allah plus kita pun akan mendapatkan keriduan dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya bertawakal dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tatkala seorang dia benar-benar bersandar kepada Allah, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada dirinya, berupa Allah ridho kepadanya dan manusia pun akan ridho kepadanya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dengan pembahasan kita kali ini. Ya, insyaAllah pada dua pekan yang akan datang kita lanjutkan membahas bab yang selanjutnya yang berbicara tentang tawakal, terkait dengan ujian pekan depan, yaitu dari bab sihir sampai bab khauf. Bab sihir sampai bab khauf. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.